apa senenganmu ya wong gawe laraku pamer bojo anyar ning ngarepku semuanya luar biasa malam hari ini. Kayang ini rasane wong nadang kangen, rino wangi ati ku rasane peteng.